Mang penduanna Korintus pasal 12. Teda buana to taum puji kalena. Apa diparuku na puji toda kaleku. To apa mang kamu na pakitan na puang Allah Ta'ala. Den kuisen mesa to matapa la kolmase. To sang pula apa ami taun na. Mangkanna di solan cinggatu dek suruga kami nang majau. Teda kupahang tongan ni kumua. Batang kalena tongan rika di solan. Ya rika pengkitan na bangra. Apa puang Allah Ta'ala nisen ni. Ia to kuisen kumua. Ia jauh tahu di solan ni tawa suruga. Teda kupahangi kumua. Batang kalena tongan rika di solan. Ya rika pengkitan na bangra. Puang Allah Ta'ala nisen ni. Untuk mu jona ni jauh tahu sadingi. To kada melo teda susinna. Anna teda na kulai tolinong pawi. Na teda to na deloran pawi. Ya raja tau laku puji. Apa teda kulam puji kaleku. Ya mandala kunim puji kaleku. To katang pakulianku. Apa iya kelama doang nam puji kaleku. Teda kulam pugau kabangosan. Nasawa katonganan to laku pau. Apan tatan na kaleku. Anna iya keden tau lam puji na. Ya manda to panggaukanku. To mangkamu na kita. Yarika na sading tola na timbang. Tangia topeng kitangku, to teda susinna. Apa na benna puang Allah Ta'ala, sang rupa kamaparrisan. Anna danggi ku pumatampoy jo pengkitangku. Ia jo kamaparrisan, susi durin tosok na. Napake to nasua balisin buno na, anna danggi kumatampo. Pentalun na masambajang lako puang Allah Ta'ala. Anna laparan na jo maite kamaparrisan. Teda na laparan na, apa na pebalina na kuwa, ku barakai ko, naganna mojo barakaku lakoi ko. Nasaba yara nalabi pajan to kuasangku, ketang pakulle ko. Ya mojo kulabi masanang puji kaleku, ketang pakulle na. Nasaba iya ketang pakulle na, yara jo watu kusadingan ni, to kuasanna almasen nampai na. Jaji, labi masanang ra ketang pakulle na. Ketang dianggak na, ke mapadik na, ke disesa na, ke masusa na, nasaba empang jaman na almase. Mario na, nasaba iya to watu kunii tang pakule, iya to mojo watu na ben na almase kapakulean. Sitongan na iya to kupau nena, susi mo to bango, nasaba mpuji na kaleku, apa mi paruku nampugoki susi jo, nasaba kamura, tolam puji na. Namoy na teda buakku. Apa teda lalo na cauna tu mati tau. Tosanga kalena rasulu teda susinna. Ya tong kuiti. Napake na puang Allah Ta'alam pugok buda tanda mejangaran. Sola apa-apa lain to teda susinna. Sabaranan jama-jamanku lantanga tangami. Ya mubutinna kumua rasulu tongan na. Umburaku kuam pamajong kamu. Na jamaah lain, ya mandara kuisen kupu salah kumua, teda kupeta dai kamu tolak kuputuona. Ya kesusi pale joo, dampangan bangmo, sanga tang maruruna. Na ya teto, mang pentalun namo sadia lama lemati. Apa teda kulampeta dai kamu tolak kuputuona, sanga ratu ralan tulung kamu. Tangia apami kukaduangi, apa kamu ra? Nasaba tangia anak ton nangaran kaparaluan na tomatuan na. Apa tomatuan na ran nangaran kaparaluan na anak kana. Ya mojo na macan ning ngatingku. Pang benni to sinin na apa kuampui. Moi batang kaleku. Kupang bento nasaba kamu. Na iya kesusi mojo pakamoja kamu. Teda nasipato keteda momi pakamoja na. Kamu niseni kumua. Teda lalo kupetada ito laku putuona. Apa denuna pa kamu pale tomang kada kumua ku pesaroi kamu nasaba to kalasina teda lalo na tongan tu yara katu mati tau kusua mati ku pakem pesaroi kamu kusua mo mati to Titus na den to mesa padanta to matapa lain kusua annamale sola na pesaroi ra kamu ka Titus kamu niseni kumua iya to aku sola Titus mesa ra akataki mang jama sola anna sang rupa tora to sipaki. Bai misangi kumua, sininna te kukiran kamu, pangewankan kaleki jo olomi, Eto kupakamoja, uang Allah talang kita kan kumua, sitongan na sinin na te apa kiuki, situru rapa keloran na almase, na sinin na to kiuki, batu kipugau, lana pumawatang kamata paranmi. Magyang na kumua, iya keiti mo, iya to kamu teda mo misusi to kukadongin na, namoy te aku, teda to mo kususi to mi kadongin na. Danggi na iya kiti mo, anaya manda mo kukita toto si bobo, to mapadik ati, to pang mabirisan, to pangundaran mesa kalena, to pau gaja to lain, to mang piasa, to matampo na to mang pasisala-sala. Magyang na kumua, iya kiti mo, la na pamajong pole na puang alatala lantanga-tangami. Magyang na kumua, la kumilak na. Nasabak buda taulan tanga-tangami, toto madosa mo jolona, na teda banguna pa na menasan, apadatan pa manggauk salah, pugok ito panggaukan tang melona, batu to tang sipato di pugauk.